betapa ku mengerti sebagai selingkuhanku. Ku harus menjalani ikatan yang tersembunyi. Ku mencoba bertahan meskipun menyakitkan, telah menyisakan sebuah sesak di hatiku. Selama aku bisa membuatmu bahagia, tak mungkin ku berpaling sejadi hati yang lain. Sebatas harapanku, mohon pengertianmu bahwa ku ingin memilikimu seutuhnya. Seiring berlalu bergulirnya waktu membuka rahasia di antara kita, pasti akan ada hati yang terluka tak menerima semua kenyataan yang ada. Namun tak